Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, صدر أصدانكم dan mirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai dengan subuh ini, dan di antara sekian orang yang hidup kita diberi kesempatan pula untuk masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sekian orang yang beriman kita masih diberikan kekuatan untuk membuktikan keimanan kita dengan menunaikan amal soleh. Di antara sekian amal soleh yang disandingkan dengan iman pertama kali oleh Al-Qur'an adalah salat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ketiga. Ini kalimat iman pertama disebutkan dalam Al-Quran dan bersanding dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Dan di antara sekian salat yang dimintakan oleh Allah untuk dijaga adalah salat-salat di pertengahan, yaitu salat subuh, juga kemudian masuk dalamnya salat asar. Ada yang menafsirkan juga dengan salat isya. Berfirman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah: Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat, terkhusus salat-salat di pertengahan, dan tunaikan salat-salat itu semuanya dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian yang dimintakan oleh Allah menjaga salat subuh dan dimotivasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau manusia mengetahui kemuliaan salat subuh itu, tentu mereka akan mendatangi dengan keadaan merangkak dan kemuliaan-kemuliaan yang sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita termasuk diberikan kesempatan untuk menunaikan salat dimaksud dengan berjamaah dari Masjid Al-Azhar ini. Kita bermohon kepada Allah semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Selanjutnya kita akan kembali meneruskan kajian kita dalam pembahasan kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Kita gali kemudian kitab ini bagaimana menunjukkan pentingnya belajar adab, di samping juga penting setelah itu menggali pengetahuan. Ini bagaikan dua sayap burung yang harus saling melengkapi. Adab dengan ilmu itu seperti sayap burung. Kalau satu bermasalah, maka burung tidak akan pernah bisa terbang. Baik burungnya burung yang asli, atau bahkan burungnya burung besi. Karena pesawat pun salah satu sayapnya bermasalah, itu tidak akan pernah terbang dengan sempurna. Bahkan bisa mencelakakan orang yang ada di dalamnya. Karena itulah orang-orang yang belajar ilmu tanpa adab, walaupun ilmunya luas, tapi sering memberikan kecelakaan baik bagi dirinya, bagi orang lain, atau bagi agamanya. Orang yang ilmunya luas tapi pandai mencela, besar kemungkinan akan banyak persoalan dalam kehidupannya. Ilmunya menjadi fitnah, bahkan agama bisa ditinggalkan. Karena orang kemudian melihat celaannya, bukan pada melihat kepada keilmuannya. Atau ada orang adabnya bagus, tapi tidak punya keilmuan yang mendalam. Maka ini pun menjadi bencana dalam nilai-nilai syariat. Karena orang ketika melihat seseorang sosoknya mulia, akhlaknya bagus, kemudian diikuti dan tidak punya dasar ilmu, maka ini pun akan mencelakakan dalam kehidupan beragama. Karena itulah kemudian para ulama menjandingkan keduanya sebagai aspek yang terpenting dalam pembelajaran keilmuan. Aspek yang terpenting dalam pemantapan syariat. Karena itulah ketika Rasulullah SAW diutus, maka tidak bisa dipisahkan antara tauhid, kemudian ilmu, kemudian juga setelahnya adab. Kita akan lanjutkan bagaimana pentingnya adab ini dan bagaimana memadukan adab ilmu serta mengamalkannya dalam kehidupan harian kita. Kita lanjutkan masih di halaman ke-10. Nanti insyaallah akan berlanjut pada konsep yang lebih matang lagi, karena kemarin-kemarin kita baru mengambil pengantar-pengantarnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana kecenderungan para ulama untuk menilai pentingnya adab dalam posisi thalabul ilmi, mencari pengetahuan khususnya bagi para penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, menyampaikan sahibul kitab awil musannif, wa qila li imamina Syafi'i radhiyallahu anhu, Dan pernah ditanyakan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lahir tahun 150 Hijrah. Jadi saat Imam Abu Hanifah wafat di tahun itu, 150 Hijrah, lahirlah kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahirnya di Gaza, ya, Palestina sekarang, yang diembargo dari tiga sisi, yang paling utama, darat, laut, udara. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, bagaimanapun keadaannya diembargo, seperti Nabi dulu pernah diembargo dalam kehidupannya, maka Masya Allah kehidupan akan tetap berjalan dengan penuh keberkahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lautnya diembargo, ikannya datang ke darat. Udaranya diembargo, main layang-layang masih tetap dilakukan. Daratnya diembargo, terowongannya masih terbuka. Anda bisa bayangkan, kalau Anda dekat dengan Allah, ditutup dimanapun, masih terbuka jalan untuk mendekat kepada Allah. Min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Demikian janji Allah di Quran surah ke-65, di akhir ayat yang kedua itu. Jika Anda mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Anda akan diberikan jalan keluar dari tingkat kesulitan apapun yang Anda dapati. Bahkan tingkat kesulitan paling tinggi dalam bahasa Arab disebut dengan usrun. Ada sa'bun, ada usrun. Itu berbeda. Sa'bun sulit, tapi kesulitan itu masih relatif. Kalau saya tanyakan kepada Anda, apakah bahasa Arab itu sulit atau ringan? Sulit atau mudah? Ah, sulit bagi Anda. Tapi ketika saya tinggal di Arab, saking mudahnya, anak-anak kecil seperti ini udah bisa tuh bahasa Arab. Ketemu saya, Assalamualaikum, kaifa haluk? Pasti sekali bahasanya. Saya katakan mudah sekali bahasa Arab ini, bagi dia orang Arab. Ya, bagi orang Indonesia, bahasa Indonesia sangat mudah. Jadi kemudahan itu relatif. Nah, sesuatu yang relatif menjadi sulit atau bahkan mudah, orang Arab menyebutnya dengan sa'bun atau su'ubah. Ya, lugha al-arabiyya sa'bun lahum, sahla lahum. Sulit bagi kita, tapi mudah bagi orang Arab. Nah, kalau Anda ingin katakan, sulit itu tidak menjadi relatif lagi. Semua mengatakan itu sulit. Hampir tidak ada yang mengatakan itu mudah. Sulit, sulit, sulit. Contoh, saya katakan pada Anda misalnya, menurut Anda, maaf ya, ngangkat mobil, sulit atau mudah? Sulit. Anak kecil, orang dewasa, bukan mobil-mobilan ya, mobil betulan. Ya. Ngangkat mobil, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau orang terkuat di muka bumi, mau orang apalagi paling lemah, tentu akan mengatakan ini hal yang tidak mudah. Tidak mudah itu bahasa sopannya. Bahasa jelasnya sulit. Jadi kalau Anda ingin memperhalus kata, maka cari kemudian lawan dari kata tadi, tambahkan tidak untuk aspek yang menunjukkan pada negatifnya. Ya, itu untuk memperhalus. Misal, Anda ingin katakan dia misalnya, maaf ya, jelek. Jelek itu terlampau tidak enak didengar. Tapi kalau Anda katakan dia tidak terlalu tampan. Sama juga artinya, gitu ya. Artinya sama, cuma menurunkan kadar penerimaannya sehingga terasa lebih nyaman diterima. Ya, dia tidak terlalu pintar. Kemudian dengan menggunakan kata tidak di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian, ini tidak mudah, itu artinya susah. Nah, ini permainan kata, tapi dalam bahasa retorika akan memberikan pengaruh kepada jiwa-jiwa manusia. Tapi kalau Anda menemukan kemudian kesulitan yang sangat sulit, semua mengatakan sulit, maka bahasa Arab yang disebut dengan usrun. Ain sin ra. Ain sin ra, usrun. Artinya sulit. Tidak ada yang mengatakan relatif. Sama mudah, itu dalam bahasa Arab ada dua. Satu sahlah. Sahlatun atau sahlun sin ha besar lam. Sahlun sahlatun. Mudah itu mudah relatif. Bagi si fulan mudah, bagi yang lainnya belum tentu. Tapi kalau kemudahan itu menjadi mutlak mudah. Mutlak. Nah, semua mengatakan mudah. Tidak ada yang mengatakan susah. Ngangkat sedotan, oh, mudah. Mau anak kecil, mau orang dewasa, tua, muda, laki-laki, perempuan, mudah. Maka orang Arab akan mengatakan yusrun, yusrun, ya sinra. Kemudahan yang semudah-mudahnya. Dan di dalam Al-Quran, tidak pernah dipasangkan sa'bun dengan sahlun. Yang dipasangkan selalu usrun dengan yusrun. Innama al-usri yusra. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usr. Al-Baqarah 185 itu. Jadi kalau kita benar-benar mendapati kesulitan yang paling sulit pun usrun, kata Allah selalu saya sediakan solusi yang paling mudah, yusrun. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda bisa mendapatkan yusrun ketika mendapatkan usrun? Kalau Anda sedang sulit, sesulit-sulitnya, punya banyak persoalan, pekat luar biasa, ingin solusi yang paling mudah, gampang kata Allah, tingkatkan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka diberikan kemudian jalan keluar yang paling mudah yang bisa Anda dapatkan. Karena itulah ketika Allah menurunkan surah Al-Insyirah yang di dalamnya terdapat kalimat inna ma'al 'usri yusra, maka diawali dengan kalimat beban yang sangat mendera kepada tubuh, seakan-akan kita memikul beban sampai dari atas ini turun ke bawah bebannya. Anda mengikuti misalnya konstelasi angkat berat. Orang mengatakan sekarang angkat besi. Diangkat bebannya semakin berat, bukan cuma di tangan, sampai ke pundak, sampai kepada paha, sampai ke ujung kaki. Nah itu kalau Anda kemudian dalam bahasa Arab disebutkan seperti itu, itu orang Arab menyebutnya dengan angkadha dhahrak. Angkadha dhahrak. Jadi ada di punggung, saking beratnya di punggung ini sampai terpikul ke bawah. Tapi kalau orang-orang yang kemudian diberikan kelapangan oleh Allah, dilapangkan segalanya, beban yang paling berat itu bukan beban yang dipikul secara fisik, tapi beban yang sudah masuk kepada pikiran dan tembus ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, bebannya gak kelihatan, gak nampak dalam mata kita, gak kasat mata, cuman ke dalam diri kita itu seakan-akan penuh beban yang dahsyat. Ke kepala susah, bikin gelap, padahal suasana terang. Mau makan gak enak, seakan-akan lunglai badan dan sebagainya. Sehari dapat telepon, tiba-tiba mengatakan pekerjaan Anda selesai di kantor ini. Dus, padahal suasana cerah, tapi seakan-akan ada petir yang menyambar. Tiba-tiba Anda mengajukan lamaran, lamaran sudah disiapkan, tiba-tiba calonnya mengatakan kita batal menikah hari ini. Jeger. Tiba-tiba seakan-akan terjadi kecelakaan, kan? Nah, halilintarnya langsung tembus ke dalam jiwanya, padahal hari itu suasana cerah. Nah, ini yang seperti ini, kalau tidak kemudian disikapi dengan baik, tidak ada pendekatan kepada Allah dengan baik, maka teman-teman sekalian tidak mudah untuk mengatasinya. Nah, orang-orang yang kemudian dilapangkan oleh Allah jiwanya, sehingga masalah sebesar apapun seakan-akan tidak ada pengaruh pada dirinya. Persis ketika Anda menaburkan garam di danau yang sangat luas, tidak ada pengaruhnya. Ambil airnya, tetap bening dan segar rasanya. Tapi kalau hati Anda sempit, misalnya, cuma seluas gelas ini, taburkan garam walaupun sedikit, maka rasanya akan berubah jadi asin. Sesuatu yang dilebarkan, jiwanya dilapangkan, kemudian dadanya dilapangkan, sehingga masalah apapun terasa ringan, maka kelapangan itu disebut dengan insyirah. Jiwa yang dada yang lapang disebut dengan sadron. Maka turun ayat alam nasyrah laka sadrak. Tuh. Kalau sudah alam nasyrah laka sadrak, maka wawadu'na anka wizrak, beban-beban itu sudah selesai. Alladhi anqadha dhahrak, itu yang menimpa apapun ringan. Ringan. Ringan. Tapi tahukah Anda, bagaimana mungkin tiba-tiba ayat ini turun kalau Nabi tidak melakukan amalan-amalan pendahuluan? Perhatikan baik-baik ya. Ayat ini turun tanpa diminta. Nanti saya tunjukkan pada Anda perbedaan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa menghadap kepada Fir'aun atas perintah Allah. Quran Surah ke-20 ayat 43. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dakwahi dia. Dia sudah mulai menyimpang dari kekuasaan. Saya ingin berikan sedikit pengetahuan. Penyimpangan dari kekuasaan oleh Al-Quran disebut dengan tagha. Penyimpangan dari harta benda disebut dengan bagha. Bagha, ba, ghain, alif di akhirnya. Qarun ketika menyimpangkan hartanya disebut dengan bagha. Ya, Quran Surah ke-28 ayat ke-76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fa bagha alaihim. Bagha. Fir'aun menyimpang dari kedudukan disebut tagha. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Yang paling bahaya, tagha berkomplot dengan bagha. Hati-hati, penguasa yang zalim ketemu dengan pengusaha hitam, ketemu dua-duanya, itu yang paling bahaya. Karena itu ketika Qarun kemudian bersahabat dengan Fir'aun, muncullah kemudian kemurukan-kemurukan dalam kehidupan pada masa itu. Sehingga dua orang ini menjadi penjahat yang luar biasa, diutuslah kemudian dua nabi, tidak cukup dengan satu nabi, Musa dengan Harun pada saat itu. Nah, yang ingin saya sampaikan, Musa alaihi salam, alhamdulillah, saat akan berdakwah kepada Fir'aun, tahu karakter Fir'aun. Ya, kata-katanya kasar, kalimatnya tidak mengenakan. Kalau keluar kata-kata, taruhannya bukan cuma keadaan jati diri, tapi bisa nyawa. Ini saya tidak senang tuh dengan tampilan rambutnya. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Pisahkan kepala dari badannya. Bukan minta dicukur. Di Fir'aun begitu. Kalau sudah enggak senang, eksekusi mati. Rahimnya mengatakan akan ada seorang anak dilahirkan. Bayi ini akan tumbuh. Dan diduga kuat dia akan menghancurkan kekuasaanmu. Langsung keluar dekretnya. Setiap ada ibu-ibu yang mengandung mulai hari ini dampingi. Yang satu membawa kemudian senjata. Awas, pedang. Paling kecil pisau. Dampingi. Kalau lahir perempuan biarkan hidup. Kalau laki-laki langsung sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Jatuhkan gorok berkali-kali di hadapan ibu yang melahirkannya. Silakan buka surah kedua Al-Baqarah ayat ke-49. Ya wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Makanya ketika akan menghadap kepada Fir'aun untuk berdakwah, maka Musa bermohon kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Lihat kalimatnya, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan hatiku. Kalau sudah lapang, Fir'aun mau mencela, mau mencerca, mau menghantam, mau macam-macam, lapang, silakan aja masuk, gak ada pengaruhnya. Jadi kalau orang hatinya sudah lapang, dicela orang lain, gak ada pengaruh. Dihina orang lain, seakan lewat aja. Karena garam itu yang asin-asin-asin tadi, tidak akan pernah mempengaruhi hati yang seluas samudra. Gak ada pengaruhnya. Wa yassirli amri yusrun, bukan sahilli, yassirli. Mudahkan urusanku semudah-mudahnya. Sekarang bandingkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri, dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad tidak minta, turun ayat, alam nasyrah laka sadrak. Silakan. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri, minta dikabulkan. Nabi Muhammad tidak minta, turun ayat, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami sudah lapangkan keadaan hatimu itu? Sehingga Nabi Musa dilempar oleh Fir'aun dengan kata-kata, masih bisa menerima. Nabi Muhammad dilempar dengan bebatuan di Taif, tidak marah. Sampai malaikat yang turun marah. Malaikat penjaga dua bukit turun mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, mud yadaika ila sama. Muhammad, ya Rasulullah, angkat kedua tanganmu ke langit. Mintakan kepada Allah supaya kami menghimpit mereka itu yang telah melemparimu dengan dua bukit ini. Hancurkan seketika. Malaikat yang turun untuk memberikan hukuman, apa jawaban Nabi? La, fa innahum qaumun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan, karena mereka itu boleh jadi masyarakat yang belum mengetahui apa kepentingan dan esensi serta manfaat dakwah itu. Masya Allah. Setelah itu apa yang dikerjakan oleh beliau? Ilahi, mengangkat tangannya bermohon kepada Allah, bukan atas apa yang disampaikan tadi. Ilahi, ila man takiluni. Aila qaribin yu'dhini am ila ba'idin yu'limuni fa ana radin ma lam taghdam alayya wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi ya rab, ya Allah, ila man takiluni. Setelah dari lemparan-lemparan ini yang menyakitiku, kemana lagi engkau akan berkehendak aku untuk berdakwah? Kemana lagi engkau akan perintahkan aku untuk berjalan? Aila qaribin yu'dhini, apakah tempatnya masih dekat dari sini dan di situ aku akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, apakah kemudian tempatnya masih jauh dan di sana aku lebih akan tersiksa oleh orang-orang yang menyiksa kemudian? Fa ana radin, sepanjang itu perintah darimu aku ridha ya Rabb, aku ridha. Ma lam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak marah kepadaku. La haula wala quwwata illa billah, alam nashrah laka sadra. Musa minta, wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Nabi Muhammad tidak minta, turun ayat, Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami sudah mudahkan jalan itu semudah-mudahnya yang bisa engkau tempuh. Pertanyaannya, bagaimana bisa muncul kemudian jalan-jalan tadi, kemudahan dan kelapangan, bahkan tanpa diminta diberikan? Rahasianya, karena Nabi keluar sendiri di lisan beliau sallallahu alaihi wasallam telah berusaha meningkatkan kadar ketakwaannya kepada Allah sampai mengatakan, ana attaqakum. Kalau ada manusia paling takwa, sampai saat ini, akulah kemudian yang telah menggapai nilai ketakwaan itu, berusaha mendapatkan nilainya sampai pada level yang paling tinggi ketakwaannya. Manusia yang paling takwa. Karena janji Allah sudah jelas. Lihat kalimatnya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka diberikan jalan keluar dari setiap persoalannya. Rizkinya mengalir tanpa bisa dia hentikan. Anda sedang kuliah, Anda tingkatkan takwa, ilmu ditambah. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha Wattaqullah yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, ilmumu akan ditambah. Anda di rumah tangga kurang kebahagiaan, belum mendapatinya. Mungkin masalahnya bukan uang, bukan jabatan suami Anda, masalahnya takwa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka kebahagiaan akan diberikan kepadamu. Jadi begitu Anda meningkatkan ketakwaan, naik. Masya Allah, nilai kebaikan kemudian akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza. Mereka mencoba meningkatkan level ketakwaannya jauh dari manusia biasa. Orang malam tidur mereka sholat. Orang baca Quran satu juz, mereka tamatkan 30 juz. Dari mulai anak-anak dibisikkan Al-Quran, dari mulai tumbuh dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Darat, laut, udara yang ditutup dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Al-Imam Syafi'i ketika dilahirkan di tempat itu, tumbuh kemudian ayahnya wafat, dirawat single parent oleh ibunya, digendong kemana-mana untuk mendapatkan pengetahuan, tingkatkan takwanya ibunya. Nanti ibu ya, pak ya, nanti dalam Quran itu ada ayat, bisa orang tuanya yang soleh, kesolehan itu diwariskan pada anaknya. Bisa anaknya yang soleh, kesolehan anak bermanfaat pada orang tuanya. Bukan cuma di akhirat, di dunia akan diberikan. Kalau di akhirat, masing-masing nanti akan memberikan nilai kebaikan dan bergandengan ke surga. Buka Quran surah ke-13, ayat 23-24. Ini contoh anak-anak yang beramal soleh. Ya, apalagi dia misalnya bisa disiapkan menghafal Quran. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang akan masuk surga lewat surga Aden. Tapi bukan di situ tempatnya. Jadi dia akan masuk ke surga, tingkat surga yang paling tinggi. Cuman masuknya dari pintu surga Aden. Dan dia, Masya Allah, akan bertamasya ke semua pintu surga, ke semua level surga. Dimasuk surga 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke ujung yang paling tinggi. Hebatnya, Masya Allah. Anda pernah ke Taman Safari? Nah, saat ke Taman Safari itu kan begitu masuk, lihat hewan yang biasa dulu, gitu kan? Nanti levelnya naik lagi. Nanti ke zebra, setelah zebra masuk lagi. Kemudian ke harimau, setelah harimau ketemu singa, ketemu macam-macam terus ya. Sampai selesai. Begitu selesai, belok ke parkiran naik unta. Ya kan? Sedikit lagi naik gajah. Semua sampai level yang paling tinggi. Perhatikan. Ada orang-orang yang saat masuk surga, dia masuk lewat surga Aden. Saat masuk lewat surga Aden itu tidak cukup dia sendirian. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ. Dia gandeng kemudian bapak ibunya. Anak menggandeng bapak ibunya. وَذُرْنِيَاتِهِمْ. Bahkan kemudian anak cucu dia sendiri. Ya, jadi dianya masuk surga, bapak ibunya digandeng, anaknya dia gandeng, cucunya dia gandeng, sekeluarga besar masuk surga. Wadzurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Sedangkan malaikat menyambut mereka di setiap pintu surga. Jadi parade tuh keluarga besar masuk surga. Disambut oleh setiap malaikat di pintu surga. Dikatakan pada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Kalimat pertama sambutan dari malaikat bagi ahli surga. Masya Allah. Allahu Akbar. Selamat Anda bisa masuk surga karena sabar saat di dunia. Sabar mendidik anakmu. Sabar, Pak. Mencari nafkah sabar. Belajar sabar. Sholat tahajud sabar. Jadi orang sekarang itu maksiat aja sabar. Masa Anda taat gak sabar? Orang mencuri aja sabar. Masa Anda sholat gak sabar? Orang nonton bola sabar. Kenapa Anda tahajud gak sabar? Orang ria-ria itu sabar. Orang hura-hura sabar. Masa Anda infak gak sabar? Ada dua orang mau mencuri, satu bosnya, yang satu anak baru. Begitu anak baru dites nyuri motor, samping masjid. Begitu mau diambil motornya, susah. Bilang anak buah ke bosnya, bos susah nih, kata bosnya, sabar. Sabar, Anda bayangkan. Orang nyuri motor, sabar. Masa Anda mendekat kepada Allah tidak sabar? Ibunda ini sabarnya luar biasa. Digendong Asy-Syafi'i kecil. Masya Allah dirawat dengan baik, dalam keadaan ayah telah wafat. Ya, bahkan dalam satu kisah dibawa kemudian digendong sampai dengan ke Mekah, didudukan kemudian di majlis para ulama. Apa yang terjadi? Sampai dari kesolehan ibu ini dengan perjuangannya diraihlah buah. Karena itu, maaf ya, saya lompat sedikit. Nanti buka Quran surah ke-46 ayat ke-15. Kalau Anda pernah sukses dalam karir, kalau Anda pernah berhasil dalam pendidikan, kalau Anda pernah mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan, maka ada adab dalam Al-Quran, jangan pernah dulu menilai bahwa kesuksesan itu mutlak sepenuhnya Anda yang dapatkan. Boleh jadi saham Anda dalam kesuksesan itu hanya 30%. 70% ya, mungkin ibunda Anda yang telah menyiapkannya terdahulu. Ia bangun di keheningan malam meneteskan air matanya. Ayahanda Anda yang berusaha sekejap mata luar biasa, sepenuh tenaga. Itu mungkin beliau yang mencangkul sawah dalam peluh keringatnya bermohon kepada Allah. Meminta supaya anaknya tidak makan lagi makanan yang mereka makan. Tidak tidur lagi di tempat tidur yang mereka telah lakukan. Tidak ada lagi di tempat yang pernah mereka singgahi. Dan memohon kepada Allah dengan segenap kekuatannya. Makanya ketika antum bermohon syukur kepada Allah, untuk mensyukuri nikmat orang tuanya diikutkan di situ. Silakan antum cek. Setelah antum mendapatkan diri antum, maka kalimatnya tidak cukup sampai situ. Wa'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, bimbing saya untuk mensyukuri nikmat yang Kau titipkan kepada saya ini dan juga kepada kedua orang tua saya, ya Allah. Kenapa orang tua kemudian dimasukkan di situ? Kata para ulama sebagian mengatakan karena boleh jadi kenikmatan yang didapatkan itu bukan peran Anda saja. Orang tua yang telah berperan lebih daripada itu. Bukankah ketika Nabi Ismail mendapatkan airnya, bergerak-gerak kakinya, menghentak ke bumi keluar air? Apakah Anda pikir keluar begitu saja? Kan tidak. Karena ketika dia meminta kemudian ASI dari ibundanya tidak keluar, disimpan kemudian, bukankah anak yang tak ASI bergerak-gerak keseluruhannya? Kakinya menghentak ke tanah, tidak keluar air. Tangannya bergerak-gerak, tidak keluar air. Ibunya yang bolak-balik, sofa dan marwah. Naik sofa, jalan kemudian ke marwah, melihat Fata Morgana. Ya dikira oase air datang bukan. Balik lagi. Sampai 7 kali. Disebut dengan sa'i. Sa'i itu bukan lari-lari kecil. Kalau sa'i lari-lari kecil, kalau lari-lari besar apa namanya? Sa'i dari kata yas'a. Dari kata yas'a. Sa'a yas'a sa'yan. Usaha yang sangat sungguh-sungguh. Jadi ibunya yang usaha. Ibunya yang bolak-balik. Begitu sampai kemudian pada tingkat tertingginya bermohon kepada Allah, maka hentakan anaknya yang kemudian menghentak, keluarlah air itu. Datang ibunya, mengatakan zam, zam, zam, zam, zam. Cerdas ibunya tidak mengatakan ijma, ijma, kumpul, kumpul. Tapi zam, zam itu kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti, zam, zam. Sampai sekarang air itu berkumpul tanpa berhenti. Perjuangan seorang ibu menghasilkan kemudian anugerah bagi anak dan seluruh keturunannya sampai dengan sekarang. Itulah Asy-Syafi'i yang lahir dari kemuliaan ibundanya. Saya mengajak para ibu, bu ya, ini yang singgaran aja dengan perlengkapan yang sangat terbatas, tidak ada sepeda saat itu, tidak ada motor apalagi mobil, tidak ada Google, maaf, tidak ada yang sekarang iPhone, ada handphone Nokia 3315 saja tidak ada. Connecting people sulit untuk terjadi pada saat itu, kecuali jalan dengan sendirinya. Ibunya bisa mencetak seorang anak dengan kualifikasi dunia yang kemudian keberkahannya ada sampai sekarang. Saya membayangkan ini, kita aja yang bahas satu kalimat ini nih, satu kalimat ini, kalau kita bahas berapa pahala didapatkan oleh Imam Syafi'i. Yang paling dahsyat ketika Imam Syafi'i dapat, berapa ibunya yang mendapatkan bagian dari itu. Jadi kalau ibu dengan perlengkapan sebatas itu saja bisa mewujudkan anak yang demikian, maka saya punya keyakinan kalau ibu juga sama seriusnya, ibu bisa mencetak lebih daripada yang itu. Bapak juga demikian, support. Karena nanti banyak kisah, ada istrinya sudah tidak ada, bapaknya ada. Ada kemudian, mohon maaf, bapaknya tidak ada, ibunya ada, banyak. Banyak kisah nanti ya, makanya tolong ya, tolong bawa yang ke rumah itu bacaan-bacaan yang memotivasi. Tontonan-tontonan yang baik, dari situ ada perbaikan dalam kehidupan. Nah, sekarang kita lihat apa di antara manfaat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i terkait dengan masalah adab. Tayyib. Wa qila li Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa syahwatuka lil adab? Masyaallah. Mana al-Imam Asy-Syafi'i keinginan Anda untuk mendapatkan adab? Ini keinginan itu dibagi 2 bagian. Pertama, iradah. Iradah. Iradah itu keinginan yang umum sifatnya. Umum. Jadi kalau disebutkan ingin, hampir semua ingin. Saya beri contoh begini. Siapa yang ingin haji? Boleh angkat tangan. Loh, hampir semua ingin. Tapi apakah semua yang ingin itu punya keinginan yang kuat untuk mewujudkannya? Ah, belum tentu. Baru ingin aja Ustaz, ingin. Kalau keinginan itu sudah kuat, mendalam ingin meraihnya, maka keinginan yang kuat dalam bahasa Arab disebut dengan syahwat. Syahwat. Kalau syahwat itu bisa bersumber dari 2 hal. Syahwat yang baik, bisa syahwat yang buruk. Awas, kalau kalimat umumnya netral, syahwat itu keinginan yang kuat. Tapi kalau dia bersumber dari nafsu, maka muncul istilah nafsu syahwat. Keinginan yang buruk. Ya, kalau dia sumbernya nafsu, maka dia nanti mengarah kepada nilai-nilai yang buruk. Buka Quran surah ke-12 ayat 53. Ya, Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak bisa menilai diri saya sempurna karena ada nafsu. Dan sungguh nafsu itu amarah, memerintahkan, mendorong bisu kepada nilai-nilai keburukan. Buruk tuh. Jadi kalau sudah bersumber dari nafsu, nafsu memberikan keinginan, keinginannya lewat syahwat, itu kuat tuh. Hati-hati kalau sudah dari nafsu tuh pengen terus, pengen. Kan, dan kalau belum didapatkan, kepikiran, bahkan ke bawah mimpi. Itu bedanya nafsu dengan keinginan biasa. Tadi kan diumumkan nih, habis ini nanti ada minum teh bersama, ada sarapan, Masya Allah. Begitu mau ngambil, gak kebagian. Yang muncul dari nafsu, itu yang paling bahaya. Begitu nafsu yang datang, syahwatnya muncul. Keinget bukan cuma di sini, habis kebagian masih dibahas. Aduh, tadi ya sayang sarapan gak dapet. Gak dapet tuh. Sampai olahraga tenis habis ini cerita ke temennya. Ani ikut pengajian tadi, cuman sayang. Kenapa materinya gak bagus? Bukan, sarapan gak dapet, sarapan. Kalau Anda satu masa mengalami seperti ini, itu berarti syahwat sumbernya dari nafsu. Yang bahaya itu kalau nafsunya mengarahkan pada maksiat, itu yang paling bahaya. Dan jangan dipancing. Perempuan pakai pakaian terbuka misalnya. Kemudian ketika lewat, masuk kemudian, panah setan dilekatkan pada pandangan laki-laki. Pandangannya masuk ke dalam nafsu, itu yang paling bahaya. Besok-besok ditungguin lagi kapan dia lewat. Besok-besok kemudian diukur jamnya. Besok-besok setan masuk, kalau setan menunggangi nafsu, itu yang paling bahaya. Karena tidak akan pernah didiamkan perbuatan maksiat itu sampai didapatkan hasilnya. Itu yang paling dahsyat. Tapi ada yang kedua, syahwat. Itu syahwat positif, sumbernya dari takwa. Nah, ingat ya, jadi ada nafsu, ada takwa. Nafsu, takwa. Nafsu mendorong pada keburukan. Dorongannya disebut dengan fujur namanya. Fujur. Jadi dari nafsu misalnya, nanti kalau sarapan habis ini, kalau bisa dua gitu kan. Dua porsi, ya. Tehnya kalau bisa lebih duluan. Masuk tuh, tek, naik. Begitu naik ke sini, masuk kemudian ke mata. Mata sudah melihat-lihat, mana tempatnya tuh? Sebelah kanan atau kiri? Baik. Masuk ke lisan sudah bertanya, di mana tempatnya? Masuk ke tangan sudah siap-siap. Nah, rambatan-rambatan ini disebut dengan fujur. Fujurun. Makanya nafsu kadang disebut fujur. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Quran surah 91 ayat 7-10. Lawannya disebut dengan takwa. Karena itu nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Takwa juga punya syahwat. Awas hati-hati, syahwat itu umum masalahnya. Dorongan yang sangat kuat. Cuma karena takwa itu dorongannya kepada nilai kebaikan, sumber-sumber kebaikan. Maka kalau orang sudah punya syahwat berasal dari takwa, maka keinginan kuat untuk berbuat baik tidak bisa ditunda. Susah. Orang datang ke masjid saat dengar azan. Orang ini punya syahwat yang bersumber dari takwa. Sebelum azan sudah ditungguin di masjid. Orang nunggu Ramadan untuk puasa. Orang ini saking rindunya puasa, jangankan Ramadan, Senin dia puasa. Nunggu Kamis rasanya sama sekali. Ah, Daud aja deh. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat puasa, Sabtu tidak. Ditungguin tuh, syahwat untuk ibadahnya tinggi. Kalau syahwat nafsu tidak, orang puasa Daud, dia sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Nah, itu bedanya tuh. Nah, syahwat ini, yang baik ini, kalau terakumulasi dalam tubuh kita, maka akan memunculkan azimah. Tekad untuk mewujudkan sesuatu. Azam, azimah. Jadi kalau orang sudah keinginannya kuat, bersumber dari syahwat itu yang baik, muncul azimah, tekad yang kuat untuk mewujudkannya. Saya malam akan bangun tahajud, malam bangun tahajud, malam bangun tahajud. Dia siapkan dengan baik dan dia tutup peluang-peluang untuk mencegah dia tahajud. TV dia tutup dulu, informasinya dia tutup. Alarm yang membunyikan dia untuk bangun, dia nyalakan. Semua kemungkinan untuk membangunkan dia, dia hadirkan. Itu azimah. Kalau azimah naik lagi di atasnya, maka muncul apa yang disebut dengan niat namanya. Maka niat itu bukan keinginan. Ingat ya, niat itu bukan keinginan. Saya ingin katakan begini, ini penulis kitab ini artinya paham bahasa. Mengerti ilmu lughah. Yang digunakan kalimatnya itu bukan iradah, tapi syahwat. Ini menunjukkan bahwa ada fiqhul lughah. Ada pemahaman bahasa melekat di dalamnya. Ketika ditanyakan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, "Kaifa syahwatuka lil adab?" Bagaimana keinginan kuatmu untuk mendapatkan adab, bukan iradatuka? Kalau iradah, maka jawabannya akan standar. Sama seperti kita sekarang. Bagaimana menurut Anda tentang adab? Ah, iya, adab itu penting, adab itu bagus. Jangankan Imam Syafi'i. Jangankan Imam Syafi'i. Ya, mau Imam S. Arifin, mau Imam Samudra, mau Imam yang lainnya, ketika ditanya adab, jawabannya akan bagus. Sama. Nah, ketika kembalikan ke sini. Ditanya menggunakan syahwat ingin menunjukkan pesan kepada kita, ini imam besar saja, imam mulia, yang hafal Quran, puluhan tahun didedikasikan untuk menuntut pengetahuan, bahasa Arab aja, sampai datang ke daerah-daerah 40 tahun untuk menguasainya. Al-Imam Asy-Syafi'i. Sampai punya diwan sendiri. Di antara 4 imam madhab yang punya diwan, cuma Al-Imam Asy-Syafi'i. Penelusurannya kepada hadis, penelusurannya kepada fiqih. Anda tahu, dari semua pengetahuan yang terkumpul dengan izin Allah dalam dirinya, apa yang paling kuat menjadikan keinginannya untuk meraihnya? Bukan fiqih, bukan ilmu yang lain. Perhatikan jawabannya. Bagaimana syahwat Anda terhadap adab? Yuk kita lihat. Faqala asma'u bil harfi minhu fatawaddu a'dha'i inna laha isma'an tatana'amu bihi. Masya Allah. Setiap saya mendengar satu huruf dari pelajaran adab, satu huruf saja, maka seluruh anggota tubuh saya akan mulai merasa getaran-getaran, seakan-akan menerima kenikmatan-kenikmatan yang masuk dalam setiap elemen-elemen tubuh itu. Tangannya sudah enggak sabar mendapatkan nikmat. Pikirannya sudah enggak sabar mencerna kenikmatan. Seakan-akan sekarang Anda mendengar kalimat begini misalnya. Misal ya, misal. Setiap yang datang ke pengajian ini, pulang dari masjid ini masing-masing akan mendapatkan amplop 1 juta rupiah. Contoh. Ingat, contoh. Ya. Kalau sekiranya benar kalimat itu diungkapkan, yang keluar dari masjid ini masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah. Masya Allah. Pertanyaan saya, Anda gembira nggak? Gembira. Udah datang, dapat sarapan, dapat teh, dapat 1 juta gitu kan? Ya, tapi yang paling menarik, kegembiraan itu terdengar biasa saja atau seakan-akan ada sesuatu yang masuk ke dalam seluruh ruang tubuh Anda. Persis seperti Anda mendapatkan kabar bahagia. Lamaran diterima. Pekerjaan dapat, bonus sekarang dapat, gaji naik. Seakan-akan bukan cuma kalimat itu masuk, tapi kalimat itu masuk ke mata berbinar kemudian. Masuk kemudian ke lisan, keluar kata-kata yang baik. Masuk ke tangan, masuk ke kaki, jingkrak-jingkrak untuk mendapatkan kebaikan. Allahu Akbar. Persis seperti seorang nenek datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada beliau, faqalat, ya Rasulullah, aina ana fil jannah? Ya Rasulullah, di mana saya di surga? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kunti fil jannah? Maka Nabi menjawab kepada nenek itu, tidak ada nenek-nenek di surga. Dia kemudian menangis terseduh. Pulang meninggalkan Nabi. Bertemu dia dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya, "Ma biki, kenapa Anda?" "Jitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'altuhu aina ana fil jannah? Faqala lima kunti fil jannah?" Saya datang kepada Nabi. Saya bertanya, "Di mana saya di surga?" Kata Nabi, "Enggak ada nenek di surga. Saya sudah ibadah sampai jadi nenek-nenek, enggak masuk surga." Bayangkan. Saya ibadah sampai jadi nenek-nenek, enggak bisa masuk surga, sedih. Ketawa Umar fadhahika. Faqalat mabika. Ketawa Umar, neneknya marah. Kamu lagi ketawa. Kata Umar, laqad shadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ma'na. Benar kata Nabi, karena di surga itu tidak akan pernah didapati nenek-nenek. Semua yang nenek dan kakek akan berubah menjadi remaja kembali. Begitu mendengar remaja kembali, masuk informasi itu, Masya Allah, disalurkan ke seluruh tubuhnya, jingkak gembira. Masya Allah, sadaqa Nabi, benar Nabi. Ketika mendengar benar Nabi mengatakan dengan jaminan surganya, ketika dia beramal saleh, maka semua itu seakan-akan memberikan kabar gembira ke seluruh bagian tubuhnya. Itu yang dimaksud dengan tatana amubihi a'dha'un. A'dha, seluruh anggota tubuh mendapatkan semua kenikmatannya. Al-Imam Syafi'i, ketika ditanya bagaimana keinginan Anda untuk mendapatkan pelajaran adab, kata beliau, jangankan pelajaran keseluruhannya, satu huruf dari adab itu disampaikan kepada saya, maka seluruh tubuh saya seakan-akan mendapatkan kenikmatan yang tak terlukiskan. Kalimat ini mustahil diungkapkan oleh seorang alim, orang yang sangat berilmu, kecuali menunjukkan di balik itu banyak manfaat yang bisa diraih. Apa di antara manfaatnya? Ini yang paling indah. Kata para sebagian pakar lughah, kalimat ini bukan kalimat biasa, tapi menunjukkan kepada isyarat. Karena sebenarnya orang yang belajar adab itu, kemudian dia ambil setiap huruf-hurufnya, dia praktekkan dalam dirinya, maka adab itulah kemudian yang akan menjelma menjadi petunjuk pada seluruh tubuhnya yang mempraktekkan sehingga mendapatkan keindahannya. Jadi maksud kalimat ini bukan sekedar ingin menunjukkan keinginan kuat beliau belajar adab, tapi manfaat adab itu akan terasa pada seluruh tubuh kita. Nikmatnya akan terasa. Tidak percaya silahkan, antum belajar adab. Sekarang dimulai misalnya dengan lisan dulu. Bagaimana berkata-kata yang mulia. Mulai sekarang tinggalkan kosakata yang buruk. Yang jelek-jelek buang. Yang baik aja. Begitu Anda terbiasa berkata yang baik. Maka Anda akan mendapatkan respon kebaikan yang bukan cuma di lisan mendapatkan nikmatnya. Tapi seluruh tubuh mendapatkan bagiannya. Berkatalah pulang dari sini kepada istri. Dengan kata-kata yang baik. Sayang, sampai dengan hari ini tidak putus sayangku kepadamu. Masya Allah. Silakan rasakan bagaimana respon dari istri kepada Anda. Maka Anda akan mendengar kalimat yang lebih dahsyat lagi. Ibu juga begitu. Pa, mama juga tidak putus kesetiaan pada papa sampai saat ini. Ah, masa? Wah, kalau sudah seperti itu tuh enak tuh. Jadi kalimat-kalimat tuh ketika keluar dengan nyaman pada anak, ucapkan. Pada guru, sampaikan. Pada tetangga, ucapkan. Jadi begitu Anda menebar kebaikan satu huruf saya dari Adam, maka nikmatnya akan terasa ke seluruh anggota tubuh Anda. Itu pesan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi saking pentingnya adab ini, kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu saya pelajari. Satu-satu saya tekuni. Tapi yang dampaknya langsung pada diri saya, itu adab lebih kuat. Jadi ketika saya mempraktekkan adab, kenikmatan itu sampai ke seluruh tubuh saya. Karena itu kerinduan saya kepada adab memenuhi dan lebih dibandingkan kerinduan saya kepada ilmu. Bukan berarti ilmu tidak penting, ilmu sangat penting, itu saya gali. Tapi adab itu yang luar biasa. Nah, nanti gini ya, ada adab kepada Allah, kepada makhluk. Tadi cara adab kepada makhluk, sekarang coba praktekkan adab kepada Allah. Begitu Anda praktekkan, akan lain ibadahnya. Contoh ya, contoh nih, sholat. Kita sholat itu kan diminta khusyuk. Al-Baqarah ayat 45-46. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Punya persoalan kehidupan, minta tolong kepada Allah. Pertama terima dengan sabar, jangan mengeluh. Setelah itu tunaikan sholat, mohon dalam sholat. Ini kunci ya Pak ya, Bu, jangan lupa ini. Sholat itu bisa mengentaskan persoalan. Jadi kalau sedang punya masalah, sholat tentu. Sholat. Kalau bertepatan dengan sholat fardu, sholat. Kalau malam, tahajud. Kalau yang biasa misalnya antum wudu, sholat. Misalnya niatnya sholat wudu. Dan mohon dalam sujud, minta kepada Allah solusi. Itu ada petunjuknya. Semua dulu begitu, bahkan para nabi begitu. Coba lihat Nabi Zakaria, Quran surah ke-3 Ali Imran. Ayat 38-39. Ketika beliau minta solusi kepada Allah, karena istrinya tidak kunjung mendapatkan keturunan, ya semua mengatakan mustahil, medis mengatakan tidak mungkin punya keturunan, klinis mengatakan itu sudah menopause dan mandul, tidak mungkin punya. Maka beliau kemudian menunaikan sholat mohon, dalam berdiri minta kepada Allah, dalam berdiri itu. Berdiri bahasa Arab disebut dengan qaimun, qaim berdiri. Masih sholat bahasa Arab di yusalli, minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Kemudian apa yang dimintakan? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan hamba tidak mungkin punya keturunan. Hamba mohon darimu saja, engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau bagi yang mendengar saya tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti minta? Berdoa saat sholat berdiri itu. Apa yang terjadi? Belum selesai sholatnya, belum salam, masih berdiri. Baru selesai doa, turun jawaban. Ayat 39-nya paling kanan sebelah atas tuh. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى. Tiba-tiba turun malaikat sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya, mengabarkan kepada beliau, Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, namanya langsung dari Allah Yahya, hidup. Yang kata orang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang difonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata ada yang mustahil. Kan lahir namanya Yahya, hidup untuk memberi pesan pada orang-orang, bagi Allah segalanya mudah terjadi. Tahukah Anda kenikmatan jawaban doa ini? Jawaban doa ini itu bukannya diberikan pada para nabi sebelumnya, pada orang-orang saleh, tapi juga pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Zakaria salat dulu, berdiri minta baru dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad belum salat langsung turun hadisnya. Turun kalimatnya. Perhatikan hadis kuncinya. Hadis kuncinya. Dan banyak para sahabat senior meriwayatkan ini. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kunci. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba mengatakan dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu 'azza wa jalla, Allah langsung menjawab seruannya itu dengan mengatakan hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu 'azza wa jalla, Allah menjawab seruannya dengan mengatakan asna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu, hamba berkata, jika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allahu 'azza wa jalla majjadani 'abdi, ya Allah akan menjawab seruannya, hambaku sedang mengagungkanku saat ini. Jadi kalau kita sedang sholat, baca itu bukan bacaan biasa. Dijawab. Nah ini belum selesai. Perhatikan sekarang yang selanjutnya. Wa idza qala al-'abdu, jika hambaku berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu hamba ibadah. Sekarang sholat hanya untukmu hamba lakukan. Wa iyyaka nasta'in, dan hamba sekarang sedang punya persoalan, hamba mohonkan solusinya kepadamu ya Rabb. Apa jawabannya yang sekarang ini? Beda dengan sebelumnya. Hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai dengan bacaan ini, sampai dengan sekarang ini, masala apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Hadis sahih. Hadis qudsi. Saya tanya pada Anda, Anda baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Enggak ada orang ruku baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sami Allahu liman hamidah, sujud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada. Berdiri. Nabi Zakaria berdiri dalam salat minta dikabulkan. Antum belum salat, ditunggu. Ditunggu. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa masih salat ya Allah? Alal falah. Hei, kamu yang belum bahagia, datang saya kasih. Kamu belum sukses, datang saya berikan, saya yang punya semuanya. Begitu Anda berdiri, ya kana budu wa ya kana stain, kata Allah mau minta apa? Minta. Makanya salat dalam fikih disebut addu'a, as-salatu hiya du'a, salat itu doa. Tapi pertanyaan saya dari sekian orang yang salat, berapa doanya yang dikabulkan? Silakan cek berdiri doa isinya semua. Ruku doa, i'tidal doa, sujud doa, bahkan diperpanjang, duduk di antara sujud. Doa banget. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, dan seterusnya. Doa semua tuh. Dari semua itu berapa yang dikabulkan? Bahkan yang paling menarik, pasca salat minta lagi. Padahal salat aja udah 4 kali diminta. Duhur 4 rakaat. 4 itu udah minta warzuqni, minta rezeki, minta rezeki, minta rezeki 4 kali tuh. Habis salat masih minta, "Ya Allah, berikan aku rezeki." Yang tadi apa? Yang tadi warzuqni. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang sholat dari sebagian permohonannya itu kurang terkabulkan dengan baik? Boleh jadi bukan karena masalah sholatnya saja. Boleh jadi, mohon maaf, sholatnya tidak dilengkapi dengan adabnya. Adab sholat itu apa? Khusyuk. Apa itu khusyuk? Ayat 46-nya di Al-Baqarah tadi. Lina yamunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat, sholatnya punya adab. Dia mempersiapkan diri, merasa bertemu dengan Tuhannya. Karena merasa bertemu dengan Rabbnya, dia persiapkan dirinya. Antum aja sekarang dapat panggilan. Misal nih, ya jam 7, kita ada undangan. Undangan misalnya dari gubernur lah, ngundang kita tuh mau datang. Pertanyaan saya, contoh aja ini, antum ganti pakaian gak? Ganti. Perbaiki lagi penampilan. Masuk. Mendapatkan tampilan yang luar biasa. Kenapa? Ingin mendapatkan perhatian dari pertemuan itu. Sekarang antum dipanggil oleh pencipta gubernur. Bahkan dipanggil oleh pencipta presiden. Manggilnya 5 kali dalam sehari. Ada presiden ngundang antum 5 kali dalam sehari? Tidak. Dan dalam panggilan itu berjanji, punya kebutuhan saya berikan. Sakit saya sembuhkan. Salah saya maafkan. Dosa saya ampuni. Di mana ada sifat seperti itu selain sifat Allah? Dan ini saya berikan. Dan itu janji luar biasa. Kamu minta, saya kabulkan. Bahkan langsung di satu ayat dikatakan, setiap kamu minta, saya berikan. Quran surah ke-2, misalnya ayat 186. Idza sa'ali 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan jawab setiap hambaku ketika kepadaku. Dan permintaan paling baik disampaikan lewat sholat. Begitu antum sholat pakai adab, apa adabnya? Orang sholat itu, begitu mau sholat, terlihat persiapan karena dia merasa berjumpa dengan Rabbnya yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk. Ini khalik nih, kalau saya ketemu makhluk aja, dapat undangan, sekarang hari Ahad nih, musim undangan. Bukankah kekondangan biasa aja, Anda sudah persiapkan diri, pakaian dijahit, disiapkan. Bahkan kalau Anda panitianya, Masya Allah dijahit sedemikian rupa, disiap-siapkan, bikin seragam, seragamnya macam-macam. Cuma untuk satu kali saja. Ini 5 kali Anda siapkan. Turun adabnya di Quran. Surah ke-7 ayat 31. Orang khusyuk dari pakaiannya udah kelihatan. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Pakaian terbaik. Makanya ketika dia mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakaian sudah siap. Bagus. Yang paling halal, yang paling baik. Kenapa? Panggilan masjid. Siapa yang manggil? Allah. Siapa Allah? Rabbul Izzah, pencipta semua. Ini orang khusyuk sudah kelihatan. Kalau enggak percaya silakan ya. Antum nanti sholat perbaiki pakaiannya. Cari pakaian yang rapi, yang bagus. Minyak wangi untuk ikhwan siapkan. Yang enak. Itu berdampak kepada sholatnya. Akan lain. Tes aja nanti. Sholat sunnah pakai kaos. Kalau perlu kasih gambar. Depannya Messi, belakangnya Ronaldo. Biar bingung tuh kaosnya. Untuk ngetes aja. Ya. Coba rasakan bagaimana caranya. Nanti setelah itu ganti. Tinggalkan semua itu. Ganti. Pakai pakaian yang bagus. Pakai gamis, pakai baju koko, pakai macam-macam yang rapi. Kenakan minyak wangi. Sebelum itu sempurnakan wudu. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Sempurna. Sempurna itu jangan buru-buru. Wudu yang rapi, rasakan, nikmati wudunya. Ya, Quran surah 5 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum lil marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum lil ka'bain. Begitu sempurna wudunya akan berdampak kepada salatnya. Wudunya bagus, bajunya enak, adab. Datang kemudian ambil saf yang paling depan, rasakan kenikmatannya. Wa annahum ilaihi raji'un. Adab yang terakhir belum salat, rasakan mungkin itu salat yang terakhir yang Anda tunaikan. Mungkin wafat Anda pada saat itu. Begitu Anda mulai bertakbir Allahu Akbar, ada kenikmatan dirasakan. Itu adab. Itu kalau kan nampaknya ke semua anggota tubuh, kata Imam Syafi'i. Lain dengan ilmu. Ilmu tidak semuanya terasa ke tubuh semua. Tidak semua terasa ke tubuh. Ngitung angka, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16, apa yang dirasakan? Gak ada perasaan apa-apa. Bisa terasa ketika dipraktekkan. Dan praktek itu bisa 2. Bisa kerasa beneran, bisa enggak. Ya, 4 × 4, 16. Wah, berarti 16 juta dapat sekarang. 16 juta gajian, 16 juta dapat, terasa enaknya. Cuman bagi bendahara, gak ada yang enak. Karena yang dihitung gaji orang. Sini 16 juta, ini 30 juta. Saya berapa? 1,5 juta. Bagi orang enak, bagi dia enggak. Jadi ilmu itu seperti itu. Mungkin bisa memberikan bagi dirinya kenikmatan sebagian, mungkin keseluruhan, tapi adab tidak. Begitu dipraktekkan, baik hubungan dengan Allah ataupun dengan manusia, maka kata Imam Asy-Syafi'i, tawaddu, tatawaddu a'dha'i, ka'anna laha tatana'amu bihi. Jadi begitu saya mendapatinya, maka setiap huruf yang saya dapatkan dari adab, seakan-akan mendapatkan kelezatan pengaruh kepada seluruh bagian tubuhnya. Bahkan hebatnya, jangankan Anda, yang mendapatkan adab Anda pun akan menerima keindahan dan perasaan itu. Bukankah seorang ibu dan ayah yang mendapatkan anaknya beradab merasakan kebahagiaan tak? Angka, dia katakan, mama papa terima kasih telah merawat aku sampai dengan sekarang, sampai aku bisa sekolah. Mohon maaf, aku belum bisa membalas segala kebaikan mama dan papa. Aku akan berusaha untuk menghafal Quran, untuk memberikan hadiah mahkota pada mama dan papa. Tolong doakan ya. Cium tangan Anda, anak itu berangkat. Demi Allah saya katakan, kalau Anda tidak meneteskan air mata, mustahil. Akan keluar dan perasaannya begitu dalam ke dalam tubuh Anda. Kalau pengen seperti itu, titipkan anak Anda di tempat-tempat yang beradab. Cari sekolah yang bukan cuma ilmunya, adabnya diajarkan di situ. Kalau sekolah yang banyak ilmu, yang banyak. Para pakarnya banyak, metodologinya banyak. Cara-caranya cepat, rumus-rumus cepat sudah banyak. Tapi pertanyaan saya, adakah yang mengajarkan rumus cepat dalam beradab? Jika Anda menemukan sekolah yang dengan adab yang kualitas tinggi, maka saya sekolah itu ketika dia pulang ke rumah. Anda lihat nanti security-nya beradab, yang sekitarnya beradab, pegawainya beradab. Dia pulang ke rumah dengan manusia yang penuh dengan adab. Dan ini amanat juga bagian dari negara. Bukankah sila kedua di Pancasila kemanusiaan yang beradab? Silakan cek. Nah, itulah teman-teman sekalian. Jawaban Al-Imam Asy-Syafi'i yang juga memberikan pesan kepada kita. Jadi kalau baca kitab biasa, dibaca terjemahan biasa, enggak akan dapat tentu perasaan begitu. Ayo, kita teruskan ya. Masih ada waktu? Bismillah. Teruskan dulu. Wa qila lahu kaifa talabuka lahu. Nah, kalau Anda tadi perasaannya seperti itu, syahwatnya demikian, itu kan baru syahwat, belum dicari. Nah, sekarang kalau Anda mendapatkan majlis-majlis yang mengajarkan adab seperti Anda yang tadi kemudian sampaikan dan rasakan, bagaimana semangat Anda untuk mencarinya? Nah, tadi kan perasaan saja, bagaimana syahwat Anda? Wah, syahwat sekali, seakan-akan merasakan kenikmatan luar biasa. Sekarang kalau adab itu diinformasikan pada Anda, terdapat di majlis Syekh Fulan, terdapat di majlis Alim Fulan, terdapat di majlis Ustaz Fulan, Habib Fulan, bagaimana kemudian semangat Anda untuk mencari dan mendatangi majlis itu? Kalau Anda mendengar misalnya, Ustaz Fulan mengajarkan materi adab nih, Masya Allah. Sekarang saya tanya, kita tanyakan Imam Syafi'i, bagaimana semangat Anda untuk mencarinya? Yuk kita dengarkan jawabannya. Qala, beliau menjawab, talabul mara'atil mudillati waladaha walaysa laha ghairah. Allahu Akbar. Maka semangat saya mencari majlis itu seperti semangat seorang ibu yang punya satu putra, kemudian terpisah dengan putranya. Putranya tersesat, gak ketemu ibunya. Ibunya mencari-cari anaknya. Saya tanyakan pada Anda, kalau seorang ibu yang pernah mengandung anaknya, melahirkan bertempur dengan kematian, setelah itu terlahir, diberikan ASI, tiba-tiba dia saat mulai tumbuh, masih kecil anaknya usia 2-3 tahun, terlepas dari tangannya, menghilang di sekitar. Cuman itu anak satu yang dia miliki pada saat itu yang Allah titipkan kepadanya. Pertanyaan saya, apakah ibu itu akan semangat mencarinya? Bukan cuman semangat, sepenuh hati dia cari. Dengan air mata, darah, keringat, menyatu jadi satu, dicari. Kemana anak saya? Mana anak saya? Mustahil dengan sifat-sifat tadi menjadikan si ibu biasa-biasa saja. Ibu anaknya enggak ada. Biarin aja, besok lagi juga bisa bikin lagi satu. Oh, bisa. Mustahil. Pasti dia cari. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i itu seperti itu. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau saya mendengar ada majlis tentang adab, saya cari seperti ibu tadi itu. Saya telusuri, saya gali. Dan saya pastikan saya tidak akan mendapatkan bagian yang menyisakan saya, hanya mendapat bagian terkecil saja. Saya cari sampai mendapatkannya. Hadir. Kalau bisa sebelum dimulai, saya hadir di tempatnya. Kalau bisa sebelum disampaikan, saya pelajari isinya. Supaya ketika saya datang, saya sudah bisa menguasai dan mendapatkan bagian dari penilaian kebaikannya. Imam Syafi'i itu begitu tuh. Kalau mencari ilmu, ya. Pernah beliau datang ke majlisnya Imam Malik. Imam Malik itu di Madinah. Ya. Imam Malik itu lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, besar di Madinah, fatwa di Madinah, wafat di Madinah. Sehingga dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Ya, Imam Malik, Malik bin Anas, lahir di kisaran tahun 93-94 Hijrah. Ya. Datang ke majlisnya Imam Malik. Kalau kita begini, majlisnya dibuka hari Rabu, datang hari Selasa. Ya, ilustrasi aja. Maka kan belum dibuka ya, sehari ini belum dibuka. Majlis dibuka Rabu, datang Selasa. Perhatikan bagaimana adabnya. Ini yang saya maksudkan, kalau sudah ada adab, itu lain tuh. Lain. Enggak dibuka. Tad, assalamualaikum, permisi Tad, saya datang dari jauh nih, jauh-jauh datang ke sini. Tidak. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau tunggu sampai majlisnya dibuka. Depan pintu, Pak, nungguin. Tidak mengetok pintu, tidak mengabarkan kepada orang di dalam. Beliau memberikan kesempatan kepada gurunya, memang haknya untuk mendapatkan istirahat pada saat itu. Jadwalnya besok, ditungguin depan pintu. Begitu kemudian, kisahnya, kemudian Imam Malik mulai masuk ke dalam ruangan majlisnya, pintu belum dibuka. Kata Imam Malik, ini orang Imam Malik. Kata Imam Malik kepada asistennya, buka pintu di luar seakan. Padahal belum berjumpa. Kemudian asistennya membuka pintu, dapati seorang pemuda. Datang. Madza turin? Apa yang kamu inginkan? Kata Imam Syafi'i, uridul hadis. Saya ingin belajar hadis dari Anda. Ini yang paling menarik. Wa madza bika? Bekal apa yang sudah kamu punya? Kata Imam Syafi'i, hafiztu al-Muwatta. Saya sudah hafal kitab al-Muwatta. Kitab al-Muwatta itu kitab kumpulan-kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Jadi sambil nungguin majlis dibuka, ngapalin kitab al-Muwatta. Tebalnya segini. Imam Syafi'i sambil nunggu majlis dibuka menghafal kitab Al-Muwatta. Begitu dibuka, madzabika, sudah punya apa? Kata Imam Syafi'i, saya sudah hafal kitab Al-Muwatta. Hafal di dalam kepalanya, bukan di luar kepala tuh. Hafal di luar kepala, belum masuk ke kepala, masih di luar. Hafal dalam kepalanya. Jadi begitu ditanya, dijawab semua oleh Imam Syafi'i. Maka diberikan wasiat oleh Imam Malik, tingkatkan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat. Saling melengkapi, saling memberikan kebaikan. Imam Syafi'i sadar ada kekurangan dalam dirinya. Hadis belum maksimal, datang kepada Imam Malik. Imam Malik sadar nih anak punya pengetahuan luar biasa, didoakan oleh beliau, didorong kemudian diakui keilmuannya, dibikinlah para guru harusnya bersikap. Tidak harus mengatakan saya yang paling unggul dibandingkan yang lainnya. Belajar ke saya aja, jangan belajar ke yang lainnya. Ikuti saya aja, jangan ikuti yang lainnya. Tidak. Kalau guru benar-benar salaf as-salih, seperti Imam Malik salaf as-salih, Syafi'i salaf as-salih, yang lainnya demikian, apalagi murid. Kalau guru belum datang, apa yang dilakukan? Adab tadi, nanti kita akan belajar. Asy-Syafi'i ada adabnya. Berapa banyak kemudian murid kehilangan adab sehingga kehilangan ilmunya. Guru belum datang, WhatsApp yang dibuka, kadang-kadang statusnya ditulisin, yang dibicarakan gurunya. Tumben terlambat tulis, ceklik, tunggu komentar. Muncul komentar pertama, gak nyangka ya, nyangka tuh ke guru. Bagaimana dapat berkah dari guru kalau sudah nyangka ke guru? Muncul yang lain, kemarin juga begitu, iya kebiasaan kayaknya. Mungkin di rumah tangganya ada masalah ya, tuh kemana-mana. Allah kuat ya, kenapa jadi ke situ? Ya. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Kita ambil dulu, jam 6 kita berhenti. Kalau mau syuruk nanti saya perkenankan ya. Ini sayang, kita ambil sedikit dulu supaya, biasanya kan kita cuma satu kalimat atau satu baris ya. Nah, ini udah agak lumayan nih, udah 4 baris ya. Saya lengkapi sedikit ini konsepnya. Nanti konsep ini saya terangkan detailnya di pertemuan berikutnya. Saya baca dulu. Waqala ba'dhuhum, sedangkan sebagian para ulama yang lain memberikan pendapat kepada pentingnya adab. Perhatikan nih, nanti saya berikan kaidah Qur'annya. Di sini enggak disebutkan, nanti saya turunkan. At-tauhid yujibul iman. Tauhid itu mewajibkan kepada setiap pemiliknya untuk memiliki iman. Dimustahil orang bertauhid kalau tidak punya iman. Makanya orang yang beriman itu senang dengan tauhid. Baik itu diucapkan la ilaha illallah atau dituliskan dalam apapun, maka dia akan jaga semua itu. At-tauhid yujibul iman. At-tauhid itu mewajibkan pada pemiliknya untuk memiliki iman. Faman la imana lahu la tauhida lahu. Maka orang-orang yang tidak punya iman, maka otomatis tidak ada tauhid dalam dirinya. Otomatis. Maksudnya, ini sudah paham kita. Wal imanu yujibu syari'ah. Sedangkan iman itu mewajibkan bagi pemiliknya untuk mempraktikkan syariat. Syariat itu ibadah. Ya, syariat itu nama lainnya ibadah. Jadi kalau orang sudah beriman, pasti ibadah. Bukti dari iman itu ibadah. Jadi kalau ada orang mengatakan beriman, dia tidak menerapkan syariat, tidak beribadah, itu menunjukkan tidak ada iman dalam dirinya. Karena itu setelah kalimat iman disebutkan, setelahnya ibadah. Coba lihat, Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang pokok keislaman di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Kemudian itu dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang ke-2. Ditanya oleh malaikat Jibril, mal Islam, apa itu Islam? Ketika disebutkan pokok keislaman yang pertama, kalimat iman dulu. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. La ilaha illallah kalimat tauhid. Tauhid itu menunjukkan iman. Jadi kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, ada iman dalam dirinya. Iman itu tauhid. Nah, kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka apa yang dilakukan? Harus dibuktikan kalimat itu lewat syariat. Syariat itu yang disebut dengan ibadah. Makanya setelah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa tuqimash shalah, salat itu syariat. Syariat itu jalan mempraktikkan keimanan. Bagaimana jalannya? Ibadah, salat. Wa tu'tiyaz zakat syariat. Wa tasuma ramadan, puasa ramadan syariat. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Tunaikan haji itu syariat. Makanya iman itu akan berbanding lurus dengan syariat. Orang yang beriman pasti menegakkan syariat. Orang yang beriman pasti ibadah. Jikalau ada orang beriman tidak ibadah, ada yang salah dengan imannya. Makanya kalimat iman dalam Al-Quran sering bersanding dengan syariat, amal soleh, ibadah. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Tidak bisa amanu saja, mesti 'amilus shalihat. Alladziina yu'minuuna bil ghaib wa yuqiimuunas shalah. Iman setelahnya salat. Ya ayyuhalladziina aamanu kutiba 'alaikumus shiyam. Puasa diawali dengan iman. Puasa itu syariat. Ayyuhalladzina amanu iman. Nyambung. Nabi Musa AS ditegakkan kalimat tauhid. Disampaikan langsung oleh Allah. Quran surah 20 ayat 14. Innani anallah. La ilaha illa ana. Hei Musa, saya Allah. Tidak ada Tuhan yang ditauhidkan, diesakan kecuali saya. Apa berhenti kalimatnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Fa'budni, sembah saya. Ibadah pada saya itu syariat. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimi sholata li dzikri, tunaikan sholat untukku. Sebagai ingat kepadaku. Jadi iman bersanding dengan syariat. Syariat itu ibadah, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Kalau ada orang mengaku tidak mau sholat, seakan-akan menunjukkan lemah iman atau ada masalah dalam imannya. Paling tinggi puncaknya enggak ada iman dalam dirinya. Ini sebetulnya orang Islam itu tidak perlu alergi dengan namanya syariat. Syariat itu ibadah. Jadi kalau ada orang menolak syariat Islam, padahal dia Muslim, dia nggak paham dengan agamanya. dipertanyakan imannya. Jangan bicara syariat Islam, yang bicara Muslim. Ini ditanya, orang ini sholat nggak? Orang ini zakat nggak? Ya, berarti dia belum paham agama. Setiap Muslim itu dituliskan atau enggak, ada aturan atau tidak, sudah otomatis. Kalau dia beriman, pasti mengerjakan syariat. Syariat itu ya sholat, syariat itu zakat, syariat itu puasa, syariat itu juga akhwak, syariat itu bersifat mulia, itu syariat namanya. Jangan dipisah-pisahkan. Bersikap baik, tidak korupsi, bagian dari syariat. Jujur, bagian dari syariat. Apa Anda temukan dalam Al-Quran perintah korupsi? Tidak ada. Anda temukan dalam Al-Quran perintah berselisih? Tidak ada. Yang ada larangan semua pada yang buruk, pengerjaan yang baik. Sekarang kalau seperti itu, kenapa orang-orang kemudian pada alergi dengan syariat? Kalau umat Islam, jangan menegakkan syariat Islam, berarti jangan sholat. Jangan jujur. Jangan tawadu. Ah, repot tuh. Kalau ada orang demikian, maka ini menunjukkan bahwa imannya bermasalah dalam dirinya. Dan dia menginginkan Anda menjauh dari ibadah-ibadah yang pernah Anda kerjakan. Itu orang paling bahaya itu. Dan biasanya kata Al-Quran, itu gelarnya tinggi dan kalimat-kalimatnya menarik. Bukan orang biasa yang bicara. Silahkan buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 204. Ayat 204, paling kiri sebelah atas. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Di antara sebagian manusia itu, Anda akan mendengar orang-orang yang ketika bicara kata-katanya begitu menarik. Kalimat-kalimatnya begitu cantik. Ah, luar biasa. Kadang-kadang dia bawa nama Allah, ayat-ayat Quran dia potong-potong, hadis-hadis dia koleksi sendiri. Dia arahkan kepada kepentingan dunia dia. Fil hayati dunia, bukan urusan akhirat. Hati-hati, wahuwa alandul khisam. Ini musuh yang paling bahaya. Karena dia bawa ayat-ayat Quran, dia potong-potong, dia arahkan kepada kepentingan dia saja. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Saya tanya pada Anda, yang bicara seperti itu orang biasa atau orang pintar? Silahkan cek. S1, S2, S3, S2, S2, S3, S3. Yang bicara itu orang-orang begitu. Dan sudah ada ayatnya, tapi mereka ketinggalan, dari dulu sudah ada. Ka'ab bin Ashraf dulu begitu. Ka'ab bin Ashraf dulu begitu, sampai turun ayat Al-Baqarah 28. Sudah banyak. Jadi kalau ada yang seperti itu telat orangnya. Telat, ya. Dan tidak usah direspon, tinggalin. Kita tuh indah, kita tuh, subhanallah. Umat yang penuh dengan adab. Anda buka Quran surah ke-4 An-Nisa, ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Kalau Anda menemukan yang seperti itu, ternyata adab Quran itu tinggi sekali. Bahkan kata Al-Quran, gak usah dicela. Jangan dicela. Karena mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Ingat kalimat ini ya. Mencela yang sudah tercela, itu hanya buang-buang energi. Sama dengan ingin dipuji pada sesuatu yang tidak layak dipuji. Itu ketinggian. Ya. Karena Anda katakan, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah. Berarti Anda gak punya. Jika masih ingin dipuji pada hal yang tidak layak untuk dipuji, Anda terlampau tinggi. Ya, terlampau tinggi padahal Anda rendah. Anda kecil, merasa tinggi, persis seperti orang naik ke menara ke atas Al-Azhar. Menara Al-Azhar ke atas. Dia katakan ke bawah, itu orang-orang kecil semua. Dia tidak tahu kalau orang di bawah melihat dia kecil. Dia kecil di atas itu. Ya. Sama, mencela orang yang tercela dengan perbuatan celanya, buang-buang energi karena sudah tercela. Makanya turun ayat. Quran surah ke-4 ayat 140. Hati-hati, hati-hati. Awas teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Anda mendengar, ya. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taqulu ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Jika pernah mendengar, telah tetap ketentuan dalam Alkitab. Jika Anda pernah mendengar seseorang, apapun gelarnya, jabatannya, mengolok-olok ketentuan agama Anda atau Anda, isi Al-Quran dibelokin, isi hadis dibelokin. Hati-hati. Awas, hati-hati. Maka jangan buang-buang energi untuk mengikuti mereka. Tinggalkan saja. Jangan sertai mereka. Fala taqudu ma'hum. Jangan sertai mereka. Kok Anda itu bisa duduk, bisa menyertai, bisa membaca tulisannya, bisa mendengarkan siarannya, bisa menonton tayangannya. Kata Quran, jangan capek-capek, tinggalin aja. Kalau perlu jangan ditonton supaya ratingnya turun. Jangan didengar ceramahnya, jangan dibaca bukunya. Innakum idzam mithluhum. Kalau antum ikuti, iseng-iseng ikuti, lama-lama seperti mereka nanti, ujung-ujungnya enggak sholat. Ujung-ujungnya adzannya pindah. Di masjid enggak ada yang adzan, pindah ke tempat ibadah lain. Itu yang paling bahaya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Kemudian disebutlah oleh Allah sifatnya orang seperti itu munafik, mengatakan dirinya muslim tapi menjelek-jelekkan nilai keislamannya. Maka kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam duluan sebelum orang kafir. Itu duluan baru orang kafir disertakan kepada mereka. Itu yang bahaya. Paham ya? Nah, maka saya tutup. Kalau orang merasa beriman, pasti menegakkan syariat dalam konteks ibadah. Teruskan. فَمَنْ لَا شَرِعَةَ لَهُ لَا إِمَنَ لَهُ وَلَا تَوْحِدَ لَهُ. Kalau orang tidak menegakkan syariat, maka menunjukkan iman tidak ada, tauhid tidak ada. وَالشَّرِعَةُ, ini penutupnya, وَالشَّرِعَةُ يُجِبُ الْأَدَبُ. Sedangkan syariat itu mewajibkan adanya adab. Tauhid mewajibkan iman. Orang yang tidak ada iman, tidak ada tauhid. Iman mewajibkan syariat. Orang yang tidak menegakkan syariat, tidak ada iman dan tauhid dalam dirinya. Dan syariat menuntut adab, mewajibkan adab. Maka, faman la adaba lahu, orang yang tidak memiliki adab dalam kehidupannya, la syari'ata lahu, wa la imana lahu, wa la tauhida lahu. Orang yang tidak pernah menegakkan adab dalam hidupnya, maka seakan-akan dia tidak menegakkan syariat, dia tidak memiliki iman yang kuat, dan dia tidak memiliki tauhid yang mantap. Perhatikan pentingnya adab. Empat hal ini disatukan di Quran surah kedua ayat 129. Paling kiri sebelah atas. Awas. Yang tadi yang sebelum saya terangkan, pegang kuat ya. Yang An-Nisa ayat 140 itu. Hati-hati itu. Karena sekarang sedang marak tuh aliran sefilis dan semacam. Itu sudah jelas. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقُولُوا مَا هُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Pegang yang itu. Sekarang saya tutup dengan memindahkan kepada Quran surah kedua ayat 129. Ini kaidahnya. Orang yang tidak punya adab, maka seakan-akan tidak melekat syariat pada dirinya, tidak ada iman yang kuat pada dirinya, tidak ada tauhid yang mantap pada dirinya. Perhatikan ayatnya. Ini ayat disampaikan oleh Allah untuk menguatkan doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah mereka berdua meninggikan bangunan Ka'bah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika. Iman. Hati-hati. Tauhid. Wa yu'allimuhumul kitab. Syariat. Wal hikmah. Awak syariat. Wa yuzakkihim. Adab. وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ya Allah, mohon utus nanti seorang rasul dari kalangan masyarakat yang tinggal sekitaran Ka'bah ini. Silakan Anda cek, teman-teman sekalian. Cek di semua referensi sejarah. Tidak ada satupun yang lahir di sekitaran Ka'bah seorang rasul kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan cek. Nabi Ismail lahirnya di Palestina, hijrah kemudian ke Mekah. Yang lahir dekat Ka'bah cuma Nabi Muhammad. Posisinya kalau Anda umrah, tadi ada informasi dari Al-Azhar, nanti ada haji, ada umrah, kalau Allah mudahkan, saya bermohon pada Allah semoga dipercepat insyaallah ya bagi Anda. Dan tidak cukup dengan amin, nabung, nabung ya. Ikhtiar. Nah, nanti Anda nginap nih misalnya sekitaran Masjidil Haram. Kalau Anda menginap misal, ini ada papan tulis, sayang juga kalau nggak dipakai ya. Nah, ini misalnya hotelnya di sini nih. Ini Zam-Zam. Ya. Sampingnya berjus sofa. Sofa di sini. Zam-Zam lebih tinggi ada jamnya. Ini sofa. Ini jebrang dikit jalan, ini tempat kumpulnya burung-burung. Ini istana nih. Ya. Ini gate-nya King Abdul Aziz. Sini. Anda misalnya dari sofa ini patokan paling gampang atau Zam-Zam. Zam-Zam geser dikit ke kanan sini. Ya. Arahnya ke sini, jangan masuk lewat sini. Masuk ke sini, begitu lewat sini, Anda masuk sini ada pintu 26, pintu Ismail, 27 terus sampai ke sini pintu 29, ini Babus Salam, ini Babun Nabi. Lewat sini. Ini di atasnya istana raja nih untuk tamu-tamu ya. Ini Bukit Jabal Kubis namanya. Sini ada security post 1. CCTV-nya ke sini ngadepnya, ya. Dan ada polisi pakaiannya coklat sini satu. Lurus, kipas angin di sini sampai saya pernah hitung itu ya ada 35 kipas angin sampai ujung. Nah, sampai ke sini, belok kanan sini. Sini ke kanan. Kalau Anda ke sini Babus Salam. Babus Salam itu sebetulnya sunnahnya masuk Masjidil Haram. Sunnahnya dari sini. Kenapa? Karena kalau masuk lewat sini, nanti Anda turun langsung ke Bukit Sofa. Dari Sofa ini keluar langsung Hajar Aswad. Jadi enggak putar-putar lagi. Nah, cuma sekarang sedang ada renovasi jadi aksesnya belum tentu bisa masuk lewat situ langsung, masih renovasi. Nah ini kesini, ini Babus Salam, ini ada yang untuk eskalator sebelah sini, ini ada yang tangga biasa. Yang jaga satu orang sebelah sini, di atas kursi warna merah tuh. Ya. Nah, sini nih kanan, sekitar 150 meter. Ini tempat ngambil air zam-zam yang pakai jerigen. Jadi kalau Anda mau ngambil zam-zam pakai jerigen, jangan ngambil di keran-keran biasa, ngambil di sini. Langsung nanti pakai selang dijual di sini, yang kecil 5 real, yang besar 10 real. Ya. Masuk ke sini, ambil silahkan senyamannya. Sampingnya persis di situ, ada bangunan warna krem di sini. Ditulis Al-Maktabah Al-Qadimah, Museum, perpustakaan lama di sini. Warnanya krem. Di atasnya ada bukit begini. Nah, inilah dulu para sejarawan sepakat mengatakan tempat dilahirkannya Nabi SAW. Tempat lahirnya Nabi. Ya, cuma disamarkan sekarang bentuknya. Disamarkan, kemudian diberikan di sini gambar sebelah sisi kanannya. Ya, ada gambar orang-orang yang kemudian dicoret. Kenapa? Karena banyak orang salah kemudian. Salah, mohon maaf ya, salah. Ka'bahnya ada di sini, sholatnya ngadep ke sini. Ada yang salah ngadep, ada yang kemudian copot pakaian, tempel-tempel ke situ, pakai lagi, macam-macam, salah semuanya. Makanya ditulis, larangan-larangan. Jangan lakukan ini tidak benar, ini salah, tidak sesuai dengan syariat. Ditulis pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Urdu, dan bahasa Indonesia. Ya. Artinya ada orang Indonesia pernah salah gitu kan. Ya. Kalau nggak ada, nggak mungkin ditulis begitu. Buktinya nggak ada tulisan Jepang di situ. Ya. Nah, teman-teman sekalian, itulah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihimassalam bermohon kepada Allah, ya Allah nanti tolong utus seorang rasul lahirnya sekitaran Ka'bah dari kalangan masyarakat ini. Dikabulkan oleh Allah. Kapan dikabulkannya? 30 generasi setelahnya. Nabi Ibrahim kurang soleh apa? Gelarnya Khalilullah. Nabi Ismail kurang dekat apa dengan Allah? Gelarnya Zabihullah. Dua-duanya soleh, dekat dengan Allah, sangat dekat. Jaminan surga, dijaga dari maksiat. Berdoa kepada Allah, dikabulkan 30 generasi setelahnya. Satu generasi bisa ribuan tahun. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Munrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Ulangi. 29 generasi. Nabi Musa aja ke Nabi Muhammad 2000 tahun jaraknya. Anda bayangkan, baru dikabulkan setelah ribuan tahun. Apakah Nabi, kedua Nabi itu kemudian maaf ya, merasakan putus asa? Tidak. Apakah Nabi itu kemudian berkeluh kesah kepada Allah? Tidak. Ya Allah, kenapa engkau belum kabulkan juga? Tidak. Ini dua orang Nabi, orang paling soleh, dekat dengan Allah, gelarnya bagus, surganya paling tinggi, disebut Abul Anbiya, bermohon kepada Allah, dikabulkan setelah ribuan tahun. Dan dalam menunggu itu, walaupun tidak melihatnya, tidak pernah merasakan keluh kesah, karena tahu doa itu pasti dijawab. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Bukan Habibullah, bukan Khalilullah, bukan Zabihullah. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Berdoa, baru 5 menit sudah mengeluh. Kenapa belum dikabulkan juga? Ya Allah, apa salahku? Banyak. Diutus Nabi Muhammad. Apa doanya? Doanya 4. Ini 4, ini terangkum dalam kalimat tadi. Para ulama tuh kadang-kadang, mereka bukannya menyampaikan sesuatu tanpa dalil. Dalilnya udah paham semua. Makanya disampaikan dengan kalimat yang singkat. Jangan pernah menanyakan dalil pada ulama, itu kurang adab. Kalau Anda sudah istiqomah dengan ulama, apalagi mufti, jangan tanya dalil, itu enggak sopan. Kalau di Timur Tengah, kalau ada mufti berfatwa ditanya dalil, pergi dari situ. Cari mufti yang lain. Apalagi pelajar baru. Ya, ngatakan begini, mana dalilnya? Ayo, mana dalilnya? Itu yang repot. Nah, apa kemudian yang disampaikan? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Satu, ya Allah, mohon utus seorang rasul nanti, ya Allah, nanti. Dari kalangan masyarakat ini membawa 4 misi. Satu, yatlu 'alaihim ayatika. Membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu. Ayat-ayat itu adalah tanda yang mendekatkan Anda kepada Allah. Kalau mendekatkan kepada tempat disebut alamat. Alamat itu bahasa Arab, tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di yang mendekatkan pada alamat tujuan. Begitu Anda dapatkan alamatnya, lebih cepat sampai ke tujuan. Itulah alamat dari bahasa Arab. Tapi kalau ayat, beda. Tanda yang mendekatkan kita kepada Allah. Setiap tanda yang mendekatkan kepada Allah disebut dengan ayat. Al-Quran, kenapa disebut ayat? Karena setiap Anda bacakan itu lebih dekat Anda dengan Allah perasaannya, hubungannya. Quran surah ke-8, ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim tum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau mendengar disebutkan nama Allah ada getaran di jiwanya. Kalau dibacakan ayat, baca tuh kepada dirinya, bergetar, bertambah kedekatannya dengan Allah, tawakalnya meningkat. Makanya kalau Anda sedang baca ayat-ayat, baca Al-Qur'an, kan ada suasana tersendiri lebih dekat dengan Allah. Itu ayat namanya. Kedekatan itu disebut dengan iman. Iman itulah yang menunjukkan Anda mengakui keesaan Allah. Mengakui keesaan Allah disebut dengan tauhid. Maka ayat berbicara tentang tauhid dan iman. Tuh, tauhid dan iman. Siapa yang merasakan tauhid? Ada iman. Makanya kalimat ayat tadi disandingkan dengan iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ayat bersandingan dengan iman. Tauhid. Maka Nabi Muhammad diutus untuk mentauhidkan Allah yang keluar kalimat iman. Apakah cukup dengan itu? Tidak. Turun berikutnya wa yu'allimuhumul kitab, diajarkan tuntunan-tuntunan dari kalimat iman itu dalam bimbingan-bimbingan kehidupan dalam bentuk syariat. Yu'allimuhumul kitab, sunnah, syariat. Turun kalimat iman, aqimus shalah, tunaikan salat, pembuktian iman. Bagaimana caranya salat? Tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Apa penjelasannya? Sunnah. Ya, idza, kalau kamu pengen sempurna salatnya, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalian berwudu begini caranya. Kemudian takbir kiblat, menghadap ke kiblat begini caranya. Bertakbir sampai salam begini caranya. Shallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian seperti melihat aku salat. Salat itu yang disebut syariat. Ah, jadi wa yu'allimuhumul kitab, syariat. Jelas ya? Jadi iman, tauhid dengan syariat. Wal hikmah, ada hikmahnya. Ya, fungsinya, faedahnya. Apa fungsi salat? Apa fungsinya salat? Ada pemahamannya, ada isinya. Quran surah 29 ayat 45, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Hikmah. Hikmah salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, mencegah perbuatan keji dan mungkar itu apa? Wa yuzakkihim, itulah adab. Yuzakkihim, tazkiyatun nafas. Adab berfungsi untuk membersihkan jiwa dari yang kotor. Menghilangkan dari yang buruk. Jadi kalau Anda belajar adab, sikap Anda baik, yang kotornya hilang. Begitu yang kotor hilang, kalau hatinya bersih, bersih yang kotor hilang, maka yang tembus ke tangan baik, yang tembus ke lisan baik, yang tembus ke mata baik, yang tembus sampai ke kaki baik. Nah, ilmu untuk bisa memperbaiki jiwa itu, menghilangkan dari yang kotor, membentuk yang bersih, itulah adab. Adab itu ketika dimohonkan oleh Nabi Ibrahim, saya tutup, disebutkan bagian keempat. Lihat sini. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, lihat, yatlu 'alaihim ayatika ayat. Wa yu'allimuhumul kitab kitab. Wal hikmah hikmah 3. Wa yuzakkihim 4. Tapi ketika Allah menjawab doa ini, Allah kemudian kedepankan adab setelah ayat. Buka Al-Baqarah ayat 151, paling kanan sebelah bawah. Dijawab doanya oleh Allah, diminta 4 di kemuliaan Nabi Muhammad. Diminta 4, dijawab 5. Diminta 4, dijawab 5. Al-Baqarah ayat 151. Saya akhiri. Kama arsalna fikum. Seperti kami telah utus dari kalangan kalian. Dijawab doanya. Rasulan minkum. Rasul dari kalangan kalian. Seperti didoakan oleh dulu kakek moyang kalian. Lihat kalimatnya. Yatslu alaikum ayatina. Kami tugaskan Rasul ini untuk menyampaikan ayat-ayat kami. Membawa misi tauhid, meningkatkan keimanan kepada Allah. Setelah itu, bandingkan dengan ayat 129. Yang 129 setelah ayat, wa yu'allimuhumul kitab. Yang ini tidak. Wa yuzakkikum. Silahkan cek ayat. Yuzakkikum jadi nomor 2. Padahal saat berdoa tadi nomor 4. Wa yuzakkikum. Baru wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, yang kelima wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dari kalangan kalian menyampaikan kalimat tauhid, mengajarkan iman, membersihkan jiwa kalian. Iman itu bisa kuat, iman itu bisa mendorong kebersihan pada jiwa dengan memunculkan nilai adab di dalamnya. Anda bayangkan saking pentingnya adab diletakkan kemudian dalam jawaban setelah kalimat tauhid. Wa yuzakkikum, baru wa yu'allimukumul kitab, baru ta'lim, ta'lim, ta'lim, ta'lim, ta'lim. Makanya kata para ulama, saking pentingnya adab di sini, bahkan diposisikan di atas ilmu. Sebelum belajar pengetahuan, pelajari dulu adabnya. Karena itulah ulama-ulama hebat, sebelum menuliskan tentang kitab-kitab ilmu, mereka akan menuliskan dulu tentang adab. Jadi jangan heran kalau Imam An-Nawawi sebelum menulis Al-Arba'in, sebelum menulis misalnya Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, sebelum menulisnya Al-Majmu', sebelum menulis yang lainnya, beliau menulis pertama kitab adab. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ada. Ini beliau sebelum menulis 19 kitab, Syekh bin Asy'ari 19 kitab. Sebelum menulis Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, sebelum menulis An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, apa yang ditulis? Adab, adabul alim wal muta'allim. Karena ternyata orang yang belajar adab, kalau benar adabnya, akan mempercepat pengetahuannya. Datang tuh, datang, datang, datang, datang. Bahkan hebatnya, baru disampaikan kalimat sudah paham kemana arahnya. Dan akan menciptakan manusia level yang kelima. Bukan Maichi aja yang punya keripik level dengan level yang banyak, gitu kan? Nah, sekarang banyak ayam geprek ada 4 level gitu kan? Nah, informasi aja. Saya belum pernah nyobain yang seperti itu. Cuma teman-teman sekalian, ini level-level manusia penuntut ilmu ada banyak. Ada yang cepat hafal, lama lupa, ada. Ada yang cepat hafal, cepat lupa, ada. Ada yang lambat hafal, lambat lupa, ada. Yang paling bahaya, lambat hafal, cepat lupa. Terangkum-rangkum, udah pengajian mau selesai, hafal tuh, keluar masjid, lupa. Ya. Tapi ini yang kelima nih, saya akhiri yang kelima. Cepat hafal, sulit lupa. Jadi bukan mau hafal, mau lupa, susah. Bukan mau hafal, mau lupa, susah. Biasanya kan yang seperti itu cuma penagih utang. Ya. Tidak. Nah, semoga Allah muliakan kita semua, berikan keberkahan dari apa yang kita pelajari, menyelamatkan kita dari segala kegelisahan dunia dan hukuman akhirat. Dan semoga Allah memuliakan kita dengan pelajaran kita. Jika ada yang benar yang saya sampaikan, itu adalah petunjuk dari Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan. Jika ada yang salah, itu mutlak kesalahan saya. Silahkan tinggalkan dan ambil yang baik dari ustaz-ustaz lainnya. Jauhkan dari hal tercela dan dekatkan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya rabbal 'alamin, 'allimna ma jahilna, Allahumma rabbana barik lana fima ta'allamna wa barik lana fi 'ulumina wa barik lana fi istifadatina. Allahumma ya Allah الصالحين مع الذين نمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على رسولك الكريم نبيك الأمين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bye-bye.